Apakah orang yang mempelajari tasawuf dan meyakini ajarannya bisa membuat dia keluar dari agama Islam? Ya, tasawuf itu berjenjang-jenjang ya, termasuk di mana dia masuknya. Ya, karena bid'ah di dalam tasawuf itu banyak. Ada bid'ah yang apa namanya, sifatnya amalia, ada yang sifatnya etikodia, ada bid'ah-bid'ah yang sifatnya mengeluarkan dia dari sunnah, ada bid'ah-bid'ah yang sifatnya mengeluarkan dia dari apa? Dari keislaman. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan di dalam hal ini.